وآله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita melanjutkan pelajaran pembacaan kitab Nubdah fil Aqidah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang sudah kita jelaskan pertama ada dalil fitrah tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dalil akal. Dan yang ke tiga dalil syar'i. Terakhir sampai mana ya? Tentang hisyi, pembahasan. Nah, hisi da al wajh tsani ya. Ya. Nah. Dan juga keempat dalil hissi. Yaitu dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa dicerna oleh panca indera kita. Di sini beliau menjelaskan ada dua sisi. Yang pertama adalah bahwasanya kita mendengar dan menyaksikan dikabulkannya doa orang-orang yang berdoa. Yang tentunya hal ini menunjukkan ada zat yang mengabulkan doa. Yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala al-wajhu tsani. Sisi yang kedua. Anna ayatil anbiya'i bahwasanya tanda-tanda para nabi, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan melalui para nabi. Allati tusamma al-mu'jizat, yang dinamai dengan mu'jizat. Sering dikenal dengan mu'jizat. Wa yushahiduhannasu. Dan manusia menyaksikannya. Yaitu orang-orang atau manusia yang hidup pada masa para nabi tersebut. Mereka menyaksikan mu'jizat tersebut. Aw yasma'una biha, atau mendengarnya seperti kita. Mendengar mu'jizat-mu'jizat yang terjadi baik itu pada zaman nabi-nabi sebelum nabi kita, Nabi Muhammad, atau pada zaman Nabi Muhammad itu sendiri. K kita mendengar dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang semua itu burhanun qati'un ala wujudi mursilihim. Yang semua itu merupakan hujjah qati'un yang pasti. Ala wujudi mursilihim, tentang adanya zat yang yang mengutus mereka. Wa huwa Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala. Li'annaha, karena mujizat tersebut, umurun kharijatun an nitaqil bashar. Karena mujizat-mujizat tersebut adalah perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia. Seperti nanti akan dijelaskan contoh-contohnya. Terbelahnya bulan. Terbelahnya laut. Ini semua ini di luar kemampuan manusia. Yajriha Allah Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jalankan. Ta'yidan li rusulihi, sebagai bentuk penguat bagi rasul-rasulnya. Wa nasran lahum, sebagai bentuk pertolongan kepada mereka. Supaya manusia percaya bahwasanya mereka itu adalah utusan Allah. Dan juga sekaligus sebagai bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, yaitu para rasul dan anbiya. Misalu dalik, contoh hal tersebut, ayatu Musa alaihi salatu wassalam, tanda-tanda kekuasaan Allah atau tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hina amarallahu ta'ala, ketika Allah Ta'ala memerintahkannya, ayyadhriba bi'asahu al-bahr, supaya memukul dengan tongkatnya ini lautan. Fadharabahu, kemudian Nabi Musa ini memukulnya. Fanfalaqa, maka terbelahlah. Itsna asyara tariqan yabisa, 12 jalan yang kering. Wal ma'u bainaha kal jibal, sementara air ini berada di antara jalan tersebut seperti gunung. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam, hanya memukul tongkat ke laut. Maka secara akal apa fungsinya? Dan tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya antara apa? Antara tongkat yang dipukulkan ke laut dengan terbelahnya air laut sampai mengering, atau sampai ada jalan yang kering. Yang tentunya hal ini menunjukkan dengan tegas dan nyata akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, hanya sekedar usaha yang hasilnya ini di luar kemampuan manusia, ya, di luar kebiasaan manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahar, hendaklah engkau memukul dengan tongkatmu al-bahar, lautan. Kemudian apa yang terjadi? Fansalaqa, maka terbelahlah. Ya, maka terbelahlah. Kullu firqin, setiap apa? Jalan, ya, setiap jalan. Kattayyidil azim, seperti gunung yang besar. Artinya setiap jalan yang disebutkan dari itsna asyara tariqan, yang terbelah menjadi 12 jalan. Nah, yang di sampingnya air ini seperti gunung yang besar. Wa mithalu tsani, dan contoh yang kedua. Ayatu Isa alaihi salatu wassalam, tanda kekuasaan Allah yang terjadi pada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Haitsu kana yuhyil mauta, yang sekiranya beliau ini bisa menghidupkan yang mati. Wa yukhrijuhum min quburihim biiznillah, dan bisa mengeluarkan mereka dari kubur mereka dengan izin Allah. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman tentangnya. Wa uhyil mauta biiznillah, dan aku ini bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Wa qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain, wa id tukhrijul mauta biizni, dan ketika engkau bisa mengeluarkan orang yang mati dari kuburnya, biizni, dengan izinku, yaitu izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa melakukan hal-hal yang seperti ini? Tentunya adalah zat yang menciptakan dan yang menguatkan Rasul tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan dengan jelas keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa misalu salis, dan contoh yang ketiga. Li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanda kekuasaan Allah yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina talabat minhu Quraisy ayatan, ketika orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu tanda, yaitu tanda bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asyara ila al-qamar, maka beliau pun mengisyarahkan, menunjuk ke arah bulan. Fantalaqa firqataini, maka bulan tersebut terbelah dua. Bulan tersebut terbelah dua. Fara'ahun nas, maka manusia pun melihatnya. Bukan hanya saja yang berada di tempat tersebut, yaitu di saat orang-orang Quraisy meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda kekuasaan Allah, tanda risalahnya, tanda nubuwahnya, maka dia pun, apa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjuk ke arah bulan. dan seketika bulan itu terbelah dua. Terbelah dua, mereka saat itu menyaksikan, orang-orang yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan. Dan orang-orang yang di luar tempat tersebut pun menyaksikan bahwasanya pada tanggal tersebut, ya, di bulan tersebut, bahwasanya bulan terbagi dua, terbelah dua. Hal ini bantahan kepada mereka yang mereka menuduh bahwasanya ini adalah sihir. Karena pengaruh sihir itu akan terjadi kepada orang yang berada di hadapannya atau kepada orang yang disihir saat itu. Tidak mungkin ketika dia menyihir seluruh dunia tersihir. Hal ini menunjukkan benar-benar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar mukjizat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalika, dan tentang hal tersebut qauluhu ta'ala disebutkan dalam firman Allah ta'ala, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, telah dekat hari kiamat, wa syaqqal qamar, dan terbelahnya bulan. Ini isyarat bahwasanya hari kiamat ini sudah dekat. Dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang menunjukkan telah hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu terbelahnya bulan. Wa iyara ayatan, dan jika mereka itu melihat tanda kekuasaan Allah, yu'ridu, mereka berpaling, wa yaqulu sihrun mustamir, dan mereka mengatakan sihrun mustamir, sihir yang terus menerus. Sebentar, ini kayak ada yang besar. Wa yaqulu sihrun mustamir. Ana. Mereka menyangka bahwasanya apa yang terjadi, apa yang mereka lihat ini merupakan sihir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi seperti tadi disebutkan, yang namanya sihir itu akan menyihir orang yang sekitarnya. Ya. Dan tidak menyihir orang yang seluruh, apa, orang yang berada di penjuru dunia. Dan pada kenyataannya terbelahnya bulan ini dilihat juga oleh orang-orang yang berada di luar Mekah. Ya, orang-orang yang berada di luar Mekah. Hal ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadihil ayat al-mahsusah. Maka ayat-ayat yang mahsusah ini, yaitu yang bisa dilihat atau yang bisa dirasakan oleh panca indera, dilihat, didengar. Naam. Alladzi yajriha Allah Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jalankan, ta'yidan li rusulihi wa nasran lahum, sebagai bentuk penguatan terhadap para rasulnya dan sebagai bentuk pertolongan kepada para rasul. Tadullu dalalatan qati'atan ala wujudihi ta'ala. Hal ini menunjukkan dengan dalil yang nyata, dalil yang jelas, dalil yang pasti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى الأمر الثاني مما يتضمنه الإيمان بالله. Perkara yang kedua yang terkandung di dalamnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya kita baru membahas perkara yang pertama, berkaitan dengan beriman kepada Allah, yaitu beriman tentang wujudillah, beriman tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah selesai menjelaskan tentang dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, kata beliau, yang terkandung di dalamnya beriman kepada Allah, yaitu al-imanu birububiyatihi, beriman terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu rububiyah? Nanti akan beliau jelaskan. Ay bi annahu wahdahu ar-rabb la syarika lahu wa la mu'ina. Yaitu bahwasanya dia adalah zat satu-satunya Rabb. Tidak ada sekutu baginya dan tidak ada penolong baginya. Apa makna Rabb? War-Rabbu man lahul khalq. Dan Rabb itu adalah zat yang menciptakan. Zat yang menciptakan. Wal-mulk, zat yang merajai. Atau wal-milk, zat yang memiliki. Wal-amr, dan zat yang memerintah. Itu makna Ar-Rabb. Menciptakan, merajai, atau memiliki dan memerintah. Terkandung di dalam merajai adalah at-tadbir. Tadbir ini adalah mengatur. Mengatur alam ini, mengatur makhluknya. Dengan memberi rizki, ya, menurunkan hujan, dan yang lainnya. Dari bentuk-bentuk, mengatur dan memelihara. Itu adalah makna Rabb. Ya. Makna Rabb. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat tersebut. Fala khaliqa illallah, maka tidak ada pencipta kecuali Allah. Wala malika illahu, maka tidak ada raja kecuali Allah. Wala amira illa lahu, atau wala amra illa lahu, tidak ada perkara perintah kecuali apa yang kecuali milik Allah. Dan ini adalah bentuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tuntutan dari keimanan ini, seorang mukmin meyakini, maka apa, meyakini tidak ada pencipta, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang merajai, tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada keyakinan pada hatinya, keyakinan bahwasanya daerah ini, laut ini, hutan ini, dikuasai, dirajai oleh jin fulan, atau yang semisalnya. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menepi semua itu. Karena dia yakin berdasarkan keimanan yang benar, bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh alam ini tidak ada terkecuali. Sebagian alam ini, misalkan atau seperempat, atau seperdelapan, atau seperseratus dari alam ini, kecuali semuanya diciptakan oleh Allah, dirajai oleh Allah, ya, dikuasai oleh Allah, dan diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keyakinan tadi, daerah ini dikuasai oleh fulan, atau sebagian mengatakan wali fulan. Sehingga ketika engkau datang ke daerah tersebut, maka panggillah wali tersebut jika ingin selamat. Ke daerah barat, maka panggillah wali ini. Atau ke daerah yang lain, timur dan seterusnya. Ya subhanallah. Yang padahal dia adalah seorang mukmin yang seharusnya meyakini seluruh alam ini dikuasai oleh Allah, dirajai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak berlindung kepada zat yang memilikinya? Kenapa tidak berlindung kepada zat yang merajainya, yang menciptakannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika berada di satu tempat, ketika berada di satu tempat yang baru dia tempati, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang mukmin berlindung. Di antaranya adalah sebutkan dalam hadis Khalah binti Hakim yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man nazala manzilan faqala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Ah, na'am. "A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq." Ya. "A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Barang siapa dia singgah di satu tempat, kemudian dia membaca zikir a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlindung kepada kalimah-kalimah Allah. Berlindung kepada Allah. Kata Rasulullah, "Lam yadurruhu syai'un." Niscaya tidak akan membahayakan kepadanya sesuatu pun, "hatta yartahila min manzilihi dzalik." Sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Dan masih banyak bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang berada di satu tempat yang intinya mereka berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berlindung kepada makhluk. Qala Allah ta'ala, wa Allah ta'ala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amr." Ketahuilah, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dan memerintah. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk." Yang demikian itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kalian, yang memiliki kerajaan. "Walladzina tad'una min dunihi," dan sesembahan yang kalian sembah selain Allah, "ma yamlikuna min qitmir," mereka semua itu tidak memiliki qitmir. Qitmir itu adalah kulit ari yang ada pada kurma, yang ada pada biji kurma. Ya, kalau antum makan kurma, terus di bijinya itu ada kulitnya, itu kulit ari. Sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu tidak memiliki qitmir. Bagaimana mereka dipinta? Qitmir berapa harganya? Sehelai qitmir tidak ada harganya. Dikumpulkan satu karung pun tetap tidak ada harganya. Di sini disebutkan satu qitmir aja mereka tidak memiliki. Lalu apa yang diharapkan dari mereka? Sesembahan yang tidak memiliki apa-apa. Sesembahan yang tidak bisa memberikan sesuatu pun. Bahkan sesuatu yang tidak berharga. Seperti qitmir ini. Qitmir mereka tidak memiliki. Apalagi benda yang lebih berharga dari itu. Meminta rizki, jabatan dinaikkan, dikaruniai anak, dan seterusnya. Ya subhanallah. Al-Quran telah menjelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, mereka tidak memiliki apa-apa. Kenapa dipinta? Kenapa tidak meminta kepada zat yang memiliki segalanya? Yang merajai segalanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Namun demikianlah, syaitan menipu manusia. Satu perkara yang terkadang akal kita ini melihat tidak masuk akal. Ya. Tetapi ketika orang tersebut sudah tertipu oleh syaitan, maka dia tidak peduli. Ya. Tidak peduli dengan akal sehatnya. Tidak peduli dengan sesuatu yang bertentangan dengan akalnya. Demikianlah apa yang terjadi pada orang-orang Quraisy ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka. Mereka bukan orang-orang bodoh, disebut jahiliyah, ya. Bukan mereka orang-orang dungu, bukan. Mereka orang-orang pintar, ahli perang. Strategi perang seperti Khalid ibn Walid itu dikisahkan, dia tidak pernah kalah ketika jahiliyah dan ketika Islam. Ketika memimpin perang, ketika jahiliyah, dia tidak pernah kalah. Apalagi ketika setelah masuk Islam, juga tidak pernah kalah. Artinya dia bukan orang remeh. Ya? Memimpin pasukan sekian banyak, kemudian tidak pernah kalah. Kalau sekarang mungkin jenderal, ya, jenderal bintang berapa, entah. Jadi bukan orang biasa, bukan orang biasa. Tapi disebut jahiliyah, jahil, ya, disebut jahil. Mereka juga ahli dagang, ya, ahli dagang. Tetapi akal mereka seolah tidak terpakai, sehingga mereka seolah-olah jahil. Ya. Bodoh. Baru setelah datang kepada mereka cahaya Islam, maka akalnya ini bisa berfungsi seperti semestinya. Ya. Akalnya selaras dengan ayat. Akalnya selaras dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Seperti tadi disebutkan di dalam ayat ini, apa yang disembah selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki walaupun sebuah qitmir. kulit ari yang ada pada kurma, kulit kurma. Kalau kul apa kalau kurmanya masih mending, itu berharga, ya. Walaupun tidak seberapa harganya. Ini kitmir. Menunjukkan lemahnya sesembahan selain Allah. Tetapi sekali lagi, tipu daya syaitan itu sangat dahsyat. Ya, sangat dahsyat. Bisa mengelabui orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Ya, secara zahir. Secara zahir. Dan termasuk pada zaman sekarang juga. Ya. Tidak sedikit yang mereka memiliki pendidikan tinggi, tetapi mereka tertipu dengan oleh syaitan dengan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, ya, meminta kepada selain Allah. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita di atas tauhid. Walam ya'lam anna ahadan minal khalq, dan tidak pernah diketahui seorang pun dari makhluk ini angkara rububiyatillahi subhanah, mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dikata beliau, tidak ada seorang pun sebenarnya yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang kafir. Ya, walaupun seorang kafir. Ketika ditanya siapa yang menciptakan alam ini? Siapa yang mengatur alam ini? Mereka pasti akan mengatakan ada penciptanya. Karena ini adalah fitrah. Naluri yang paling dalam, yang masih suci, yang ada pada manusia. Pasti di dalam hatinya dia akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa ayyakuna mukabiran. Kecuali orang yang congkak, sombong. Ya. Orang yang congkak dan sombong. Tidak mengakui keberadaan Allah. Tidak mengakui Allah sebagai pencipta. Karena secara akal saja, alam yang kita lihat ini tidak mungkin ada begitu saja. Ya? Pasti ada yang menciptakan. Tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, contohnya cabai. Ya? Petani hanya cuma ngasih pupuk terus kemudian siram. Yang menumbuhkan sejengkal, dua jengkal, kemudian berbunga, berbuah, jadi hijau dari merah, atau jadi kuning kemudian merah. Apakah petani ngasih pewarna? Hah? Tidak. Misalkan waktu bunga, terus kasih pewarna hijau, kemudian kuning. Tidak. Kalau mau berpikir, ya. Maka di sini beliau mengatakan sebenarnya tidak ada satupun dari manusia ini, dari makhluk ini yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam ini, memberi rezeki dan seterusnya. Kecuali dia seorang yang sombong. Ghairu mu'taqidin bima yaqul. Yang sebenarnya dia tidak yakin apa yang dia ucapkan. Ketika dia mengingkari keberadaan Allah, ketika dia mengingkari Allah bukan pencipta alam ini, bukan pengatur alam ini, dia enggak yakin dengan apa yang dia ucapkan. Kama hasala min Fir'aun, sebagaimana terjadi pada Fir'aun. Hina qala liqaumihi, ketika Fir'aun ini berkata kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Mengaku sebagai Tuhan. Waqala, kemudian dia berkata, ya ayyuhal mala'u, wahai para pengikutku. Ya. masyarakatku, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu sesembahan bagi kalian selain aku. Ini yang diucapkan oleh Fir'aun. Akan tetapi, apa yang diucapkan oleh Fir'aun ini sebenarnya tidaklah keluar dari keyakinannya, tetapi keluar dari kesombongannya. Maka yang di sini disebutkan, lakin jalika laysa an aqidatin. Akan tetapi apa yang terucap itu bukan berdasarkan keyakinan yang ada pada hatinya. Qala Allah Ta'ala, mana buktinya? Allah Ta'ala berfirman, wajahadu biha, dan mereka menentangnya, menentang ayat-ayat Allah. Wastayqanatha anfusuhum, yang sebenarnya hati-hati mereka ini meyakininya. Kebenaran tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Zulman wa uluwa. Karena ada sifat zalim padanya dan sifat sombong. Ya, karena sifat sombong yang ada pada manusia tersebut. Itulah yang menghalangi dia untuk meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Musa li Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, fi mahaqallahu anhu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentangnya. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Ini Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, sungguh engkau telah mengetahui. Sebenarnya engkau sudah tahu. Ma anzala haula. Tidaklah atau tidak ada yang menurunkan haula. Haula di sini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan kepada kaum Fir'aun beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh engkau telah mengetahui, tidak ada yang menurunkan haula, tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut, illa rabbus samawati wal ard, kecuali Rabb langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa tahu Fir'aun ini mengakui sebenarnya. Ya. Al-Quran menyebutkan di sini, tentunya wajib bagi seorang mukmin beriman terhadapnya, membenarkan apa yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Ketika ayat Al-Quran menjelaskan bahwasanya Fir'aun ini sebenarnya mengakui rububiyah Allah, ya, mengakui rububiyah Allah, maka kita percaya terhadap ayat tersebut. Hanya saja menolaknya karena kezaliman dan kesombongan yang ada pada dirinya. Basair ini adalah sebuah tanda-tanda kekuasaan. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu masbura. Dan sesungguhnya aku mengira engkau ini adalah, wahai Fir'aun, orang yang binasa. Mengikuti kesombongannya, ya, mengikuti kezalimannya, sehingga dia termasuk orang-orang yang binasa. Qala rahimallahu ta'ala, wa li hadza kana al-musyrikuna yuqirruna bi rububiyyatillahi ta'ala. Dan dikarenakan ini, orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi rububiyyatillah. Mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'isyrakihim bihi fil uluhiyah, yang disertai perbuatan syirik mereka dalam ibadah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy. Limanil ardu, milik siapakah bumi ini? Wa man fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Sayaquluna lillah, pasti mereka akan mengatakan seluruhnya milik Allah. Qul afala tadakkarun, katakanlah, kenapa kalian tidak mengingat? Tidak mengingat hal ini kemudian beriman. Kalau kalian tahu bahwasanya Allah yang memiliki bumi ini, kenapa tidak beriman? Kenapa tidak beribadah kepada Allah semata? Kenapa berbuat syirik? Kemudian qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim, katakanlah kembali kepada mereka, siapakah yang menciptakan, yang mengurus langit yang tujuh, dan yang memiliki dan merajai arsy yang agung? Sayaquluna lillah, mereka pasti mengatakan hanya milik Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah kepada mereka, kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Masih berbuat syirik, masih tidak mau beriman. Qul, katakanlah, man biyadi min bay man biyadihi malakutu kulli syai, katakanlah kepada mereka, di tangan siapakah seluruh kerajaan segala sesuatu? Ya, wa huwa yujiru wa la yujar, sementara zat tersebut adalah zat yang melindungi dan tidak dilindungi. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka pasti akan mengatakan semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Qul fa'anna tusharun, katakanlah kepada mereka, mengapa kalian tersihir? Kenapa kalian berpaling, ya, berpaling dari keimanan? Di dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin, mereka mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, sebagai yang merajai, sebagai yang memiliki alam ini, mengatur alam ini. Tetapi mereka melakukan ibadah kepada selain Allah. Maka ayat-ayat ini menegur mereka. Kenapa jika kalian ini mengakui Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki, Allah yang mengatur alam ini, kenapa tidak beribadah hanya kepada Allah semata? Malah berbuat syirik kepadanya. Juga disebutkan di dalam ayat lain, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna khalaqahunna al azizul alim. Dan jika engkau tanya kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan berkata, yang menciptakan langit dan bumi adalah Zat yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Wa qala subhanah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunnallah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik Quraisy, siapakah yang menciptakan mereka, mereka pasti akan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka. Fa anna yufakun, maka lalu bagaimana mereka bisa dipalingkan? Dipalingkan dari tauhid, dan mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita cukupkan sekian apa yang kita pelajari di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf dan beristighfar. Wa astaghfirullah. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya,